Mengolok-olok orang lain termasuk kedunguan. Dari ucapan Musa alaihissalam, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Termasuk perbuatan dungu, safih, adalah ketika seorang itu mengolok-olok saudaranya. Ketika seorang mengolok-olok saudaranya. Baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyatakan fa innal jahil, ketika menafsirkan minal jahilin dari ayat ini, sesungguhnya orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu, walladzi yatakallamu bil kalami alladzi la fa'idata fi, yaitu orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedah padanya, itu orang jahil. Jadi orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya itu termasuk golongan orang-orang jahilin. Naam. Beliau contohkan al-kalam alladzi la faida fihi. Ucapan yang tidak ada faedahnya itu apa? Wa huwa alladzi yastahzi'u binnas. Yani orang yang mengolok-olok manusia. Orang-orang yang mengolok-olok saudaranya. Baik, itu perbuatan orang-orang jahil. Nah, adapun orang-orang yang berakal, baik, orang-orang yang berakal lawan dari orang-orang jahil, mereka baik jauh dari istihza binnas, mengolok-olok manusia, mengolok-olok orang lain. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna jami'al khalqi muhtajuna ilallah, bahwasanya seluruh makhluk mereka itu butuh kepada Allah. Seluruh makhluk mereka itu butuh kepada Allah. Ini diambil dari firman Allah, dari ucapan Musa alaihissalam, a'udzubillahi, ya, di sini a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, anakuna minal jahilin, aku termasuk golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang safi. Ya. Mana yang menunjukkan bahwa si makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Musa alaihi salam, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillah. Ini menunjukkan ketika seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk, seluruh hamba-hamba Allah, semuanya muhtajuna ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah, di dalam ayat yang lainnya, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat-ayat ini, menunjukkan ta'annut Bani Israel. Ta'annut, ta'annut itu keras kepalanya Bani Israel, keras kepalanya Bani Israel ketika mereka bertanya-tanya dengan pertanyaan yang rinci dalam rangka untuk terbebas dari kewajiban. Dalam rangka terbebas dari kewajiban. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan antadbahul baqarah, kalian menyembelih sapi, mereka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka susah untuk menjalankannya. Menanyakan usia sapi itu, menanyakan warnanya. Baik, padahal ketika langsung mereka jalankan, sapi apapun yang disembelih sudah selesai. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isti'malul baqar fil harsi wasaqi, penggunaan sapi untuk keperluan pertanian dan pengairan, ini sudah sejak zaman dulu, ya. Sudah ada sejak zaman dulu. Anna istimal al baqari fil harsi wasaqi kana qadiman ma'rufan bainal umam. Bahwasanya penggunaan sapi untuk persawahan, ya, untuk pertanian, untuk pengairan, ini sudah sejak zaman dulu dikenal oleh umat-umat terdahulu. Bukan hanya zaman belakangan ini, dari sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang itu menggunakan sapi untuk pertanian, pengairan. Baik. Dan mungkin di zaman-zaman akhir ini yang kemudian digantikan dengan alat-alat atau mesin-mesin pengganti sapi dan semisalnya. Baik. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat-ayat ini, man syaddada ala nafsihi, Barang siapa yang bikin susah kepada dirinya, saddadallahu alaihi, maka Allah akan bikin susah dia. Barang siapa yang bikin susah dirinya, Allah nam akan bikin susah dia. Baik, ketika bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan bikin susah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan bahwa si orang-orang Bani Israel itu penginnya mereka terlepas dari kewajiban menyembelih sapi. Orang-orang Bani Israel mereka menginginkan terlepas dari kewajiban menyembelih sapi. Ini dibuktikan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ucapan mereka atattakhidhuna huzwa. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintah Allah agar mereka menyembelih sapi, mereka menanggapi, apakah kamu menjadikan kami bahan olok-olokan? Baik, ini sudah menunjukkan mereka enggan menjalankannya. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyatakan yubayyin lana ma hiya, coba terangkan kepada kami sapi yang bagaimana itu jenisnya, sapi yang usia berapa itu. Ini sudah menunjukkan mereka sebenarnya rasa-rasan untuk menjalankan perintah itu. Kemudian yang ketiga, ketika mereka bertanya ma launuha, sapi itu yang warnanya bagaimana, yang kita diminta untuk menyembelihnya itu sapi yang warnanya bagaimana. Kemudian untuk yang kesekian kali, yang keempat kalinya, mahia, nah, apakah sapi itu yang biasa dipakai untuk pertanian atau yang biasa dipakai untuk pengairan atau sapi-sapi yang tidak diperuntukkan untuk itu. Ini semua menunjukkan mereka-mereka itu sebenarnya enggan menjalankannya. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, annal ba'dha alladhi dhuriba bihi hadzal qatil minal baqarah ghairu ma'lumin, bahwasanya sebagian anggota tubuh yang dipukulkan kepada orang yang mati itu dalam kisah ini itu tidak diketahui dan tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui dan tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu kiranya kemudian kita bersusah payah untuk mencari kejelasan. Ini yang dipukulkan itu apa? Anggota yang mana? As-Suyuti rahimahullah, beliau kemarin menyebutkan lisan atau pangkal dari ekornya. Nah, yang sebenarnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari riwayat-riwayat Israiliyat. Naam. Khani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tidak penting untuk mengetahui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan secara rinci. Dan bukan hanya ini, dalam kasus-kasus yang lainnya, ketika misalnya mendapati hadis ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pengin tahu dan dicari-cari, ini orang yang datang ini siapa. Padahal dalam badan yang terpenting itu adalah kandungan hadisnya, dan itu yang dimaukan, bukan siapa orangnya. Baik, tidak perlu kemudian bersusah payah untuk menentukan fulan ini siapa yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, dan banyak kisah-kisah Israiliyat yang kemudian disebutkan oleh para mufassirin ketika membicarakan ayat-ayat ini. Baik. Sehingga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan walladzi ara, menurut pendapatku, wa in jaza naqla haditsihim, meskipun boleh menukil hadis-hadis dari Bani Israel, ala wajhi takunu mufradah ghairu makrunah, yang dia dinukil bersendirian ya, tidak bergandengan, wala munazal ala kitabillah, fa innahu la yajusu ja'luha tafsiran li kitabillah, tidak boleh untuk dijadikan tafsir ayat-ayat Allah. Kisah-kisah Israiliyat tidak boleh dijadikan untuk menafsirkan ayat-ayat Allah. Qat'an idza lam tasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apalagi riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga naam, tidak perlu kemudian menafsirkan ayat-ayat ini dengan mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Baik. Kemudian juga dari ayat ini, dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Min ayatillah. Ayat-ayat ini, ayat-ayat syariah ini menceritakan tentang ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seekor sapi bisa menjadi penyebab mayat itu hidup kembali, hanya sekedar untuk memberikan info siapa yang telah membunuhnya. Ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah, dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika perkara yang samar bagi kita itu sudah jelas, ketika perkara yang selama ini samar bagi kita kemudian jelas, ada kejelasan, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perkara yang diperselisihkan, yang ada kemungkinan menjadikan suatu kaum itu terpecah, ya, satu dengan yang lainnya, kemudian datang penjelasan yang menunjukkan yang benar ini adalah yang ini, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah ini, ketika mayit itu kemudian bisa hidup kembali dan mengkhabarkan siapa yang membunuhnya, baik, itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, beberapa faedah yang ringkas yang bisa kita sampaikan. Naam. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika membahas ayat-ayat ini beliau sebutkan 24 faedah dari kisah ini. Baik, kita cukupkan dari apa yang telah kita sebutkan. Naam. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya, ayat yang ke-74. Taib, fadal. Tarik. Qala Asy-Syuuti rahimahullah, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian keras hati-hati mereka, ai al-Yahud, orang-orang Yahudi. Salubat an qabulil haq. Keras dari menerima al-haq. Tidak bisa menerima al-haq. Mimba dzalika, dari setelah itu, dzalika itu kembali kemana? Al-madhkur min ihya'il qatil, kisah yang telah disebutkan tentang hidupnya orang yang terbunuh, hidup kembalinya orang terbunuh. Semestinya mereka beriman kepada Allah ketika melihat sesuatu yang tidak wajar. Mayat ketika dipukul dengan sebagian anggota sapi kemudian bisa hidup kembali, mestinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kejadian yang mereka saksikan dan mereka alami langsung tidak mengantarkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hati-hati mereka itu keras. Wa ma qablahu minal ayat, dan apa-apa yang sebelumnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah kita lewati beberapa ayat, bukan hanya kisah ini saja. Batu yang memancar, memancarkan air setelah dipukul oleh tongkatnya Musa alaihi salam. Yang keluarnya sejumlah kabilah yang ada pada mereka. Baik. Dan juga beberapa kejadian-kejadian yang mestinya dengan beberapa kejadian itu mengantarkan mereka untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hati-hati mereka itu keras. Fahiyakal hijarah, dan hati-hati mereka itu seperti hijarah, seperti batu. Fil qaswah, kerasnya seperti batu. Batu itu ketika dibakar dia kuat. Berbeda dengan tembaga. Ketika dibakar dia akan meleleh. Maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hati mereka dari menerima al-haq itu ibarat batu. Au ashaddu qaswah minha. Bahkan mungkin lebih keras dibandingkan batu, ya, lebih keras lagi dibandingkan batu. Nah, betul-betul tidak mau menerima al-haq, betul-betul tidak mampu menerima al-haq, saking kerasnya. Hati-hati yang dipenuhi dengan noktah-noktah hitam akibat kemaksiatan, akibat kemunafikan. Maka ini harus hati-hati. Mereka-mereka yang banyak berbuat maasi, kemudian berpenyakit hatinya, menjadi mati hatinya dan menjadi keras hatinya, ini tidak bisa menerima mau'idhah. tidak berpengaruh ketika disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya minal hijarah, di antara batu-batuan itu, Allah membandingkan antara batu dengan hati-hati mereka. Sesungguhnya dari batu-batuan itu lama, la ini litakid, menunjukkan penekanan, ma di sini ma mausul. Lama yatafajur minul anhar, di antara batu-batu itu ada yang mengalirkan sungai-sungai. Di antara batu itu masih ada batu yang bisa mengalirkan air-air sungai. Wa inna minna lama yasakkaku, dan di antara batu-batu itu ada pula yang terbelah. Fihi idghamutta, padanya lafaz yasakkaku, yasakkaku itu ada taknya sebenarnya, idgham fil asli fisin yatashakkaku, ya ada taknya, tafa'ala yatafa'alu, tashakkaku yatashakkaku. Nah, idghamu ta ghaib kashin fayahruju minnul ma, lalu batu yang terbelah itu mengeluarkan air. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu ada yang lama yahbitu, ada yang sungguh batu-batu yahbitu ayan zilu minal ulu ila asfal, ada batu yang turun dari ketinggian ke tempat yang rendah, yang asalnya batu itu bertempat di tempat yang tinggi, ada yang berpindah turun dan jatuh ke bawah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Karena takut kepada Allah. Ini Allah membandingkan ini. Ini loh, batu itu masih ada manfaatnya. Batu yang keras itu masih ada yang bisa mengalirkan air sungai. Masih ada yang terpecah kemudian bisa keluar air darinya. Bahkan ada batu yang sampai jatuh karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubukum, dan hati-hati kalian, ya, wahai Bani Israel, la tata'athara, tidak berpengaruh sama sekali. Al-haq disampaikan juga tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Wala dalin, hati kalian tidak menjadi lembut karenanya. Wala tahsya, dan tidak menjadi khusyuk dengannya, saking kerasnya. Sampai pun batu itu kalah. Batu ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batu itu jatuh. Adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, hati-hati mereka ini keras, tidak bisa terpengaruh dengan ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat Allah yang langsung mereka saksikan sendiri, ya, tidak membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Wa innama yuakhirukum liwaqtikum, bahwasanya yuakhirukum, kalian diakhirkan sampai batas waktu kalian, tidak diadab saat itu. Tapi Allah enggak lalai dari apa yang kalian jalankan, nanti akan ada balasannya. Sekarang diundurkan. Yu'akhirukum liwaktikum. Ya, sampai nanti kalau kalian sudah mati, ya, baru di situ ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qira'atin, dan ada bacaan yang lainnya, ini disebutkan mukatsir, baik, ada bacaan yang lainnya bit tahtaniyah. Tahta itu di bawah. Ini dari kata ta'malun, amma ta'malun. Ada bacaan titiknya itu di bawah, amma ya'malun. Ada yang membaca amma ya'malun, ada yang membaca amma ta'malun. Baik. Di sini di awal ayat ini, summa qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian itu keras, kalian mukhatab ya, langsung diajak bicara qulubukum. Kemudian di penghujung ayat ini ada yang membaca amma ya'malun dengan dhamir ghaib ya, dengan dhamir ghaib, dan ini sering kita dapatkan dalam Al-Qur'an ya, pengalian dari dhamir mukhatab menjadi dhamir ghaib. Allah mengawali dengan khitabnya berbicara kepada mereka, di penghujungnya dengan dhamir ghaib amma ya'malun. Nah, baik, ini di antara sisi-sisi balaghah di dalam Al-Qur'an. Naam. Wa fihi al-iltifat anil khitab. Dan di dalamnya ada faedah iltifat berpaling dari khitab, orang yang diajak bicara. Nah, amma ya'malun itu makna bit tahtaniyah, dengan dua titik yang ada di bawah, tahtaniyah. Nah, dari ayat ini baik, ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Celaan bagi Bani Israel, dzam di Bani Israel ketika mereka tidak tunduk kepada al-haq dan tidak menerima al-haq, meskipun datang bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan hati mereka menjadi keras. Naam. Kemudian juga faedah dari ayat ini, bayan kudratillah, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu itu bisa terpancar darinya air ya, mengalirkan air-air sungai. Baik. Yang berikutnya, annal hijara khairun min qulubi Bani Israel, batu itu lebih baik dibandingkan hati-hatinya Bani Israel. Batu itu lebih baik dibandingkan hati-hatinya orang-orang Yahud ya. Karena batu itu masih ada kebaikannya. Naam. Batu itu masih ada kebaikannya, bisa mengalirkan air yang bisa dipakai faedahnya oleh orang banyak. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya benda-benda mati, annal jamadat, jamad, benda-benda mati itu ta'rifullaha, mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dicontohkan di sini, wa minha lama yahbitu min akhasyatillah. Di antara batu itu ada yang terjatuh karena khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam banyak ayatnya Allah sebutkan yusabbihu lillah, dan bertasbih ya, mensucikan Allah. Siapa? Ma fis samawat, menggunakan ma. Ya, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi. Mencakup yang berakal, man atau yang tidak berakal ya. Itu semua mereka bertasbih benda-benda mati, gunung, batu dan yang semisalnya. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah satu ilmillah, luasnya ilmu Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, istamir. Qala Asyuti rahimahullah. Ini sudah selesai rangkaian kisah-kisah Bani Israel, ya. Kejadian-kejadian istimewa, nikmat-nikmat Allah yang mereka, yang Allah berikan kepada mereka, dan berganti dengan pembicaraan yang lainnya. Afatat ma'un ayyuhal mu'minun, apakah kalian wahai orang-orang beriman, tatma'un, yakni berharap, sangat berharap. Ayyuminu lakum, mereka itu, ay al-yahud, mereka itu orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian. Apa kalian masih berharap, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian? Waqad kana fariqun ta'ifah, dan sungguh fariqun, ada kelompok minhum, di antara mereka, di antara orang-orang Yahud, ahya akhbaruhum, akhbar, pendeta-pendeta mereka, di antara orang Yahudi itu pendeta-pendetanya, yasma'una kalamallah, mereka mendengar firman Allah, fit Taurat, di dalam Taurat, summa yuharrifunahu, ay yughayyiruna, kemudian ayat-ayat Allah dalam Taurat itu mereka rubah-rubah, dirubah-rubah lafadznya, dirubah maknanya, ya. Contoh merubah lafadz itu kemarin yang kita sebutkan khithah diganti menjadi khintah, nah, itu takhrif dalam hal lafadz. Mim ba'di ma aqulu fahimu, setelah mereka memahaminya, baca Taurat, mereka fahami, mereka rubah isinya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya, annahum muftarun, mereka itu pendusta. Wal hamzah lil inkar, a afatatma'un, hamzah di depan ini itu pengingkaran. Kenapa kalian masih berharap orang Yahudi itu percaya kepada kalian? Ini pengingkaran hamzahnya ini. Ai la tatma'u, jangan kalian berharap. Falahum sabiqu bil kufri, bagi mereka itu sudah dahulu sudah kufur. Ya, ini khitabnya kepada umatnya Muhammad sekarang ini. Apakah kalian masih berharap orang Yahudi itu beriman? Padahal mereka zaman dulu sudah baca Taurat, sudah ngerti kandungan Taurat, justru mereka rubah-rubah isinya. Ya. Maka jangan berharap mereka itu beriman, percaya kepadamu. Baik, dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya, anna man kana la yu'minu bima huwa dahar, bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan apa-apa yang nampak nyata, orang-orang yang tidak beriman dengan apa-apa yang sudah nyata, maka mustahil dia akan beriman dengan apa-apa yang tidak nampak. Nah, orang-orang yang ditunjukkan kejadian-kejadian nyata itu tidak beriman, maka mustahil mereka itu akan beriman dengan perkara-perkara yang enggak nampak. Contohnya kejadian-kejadian Bani Israel, nampak di hadapan matanya mayat yang bisa hidup kembali dan semisalnya, itu mereka enggak percaya. Apalagi kemudian perkara-perkara yang tidak bisa mereka lihat dengan mata mereka, lebih enggak beriman. Baik. Dan juga ayat ini termasuk hiburan bagi Rasulullah SAW. Jadi khitabnya di sini kepada umatnya Muhammad. Kalau ayat-ayat sebelumnya ini menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini hiburan bagi Rasulullah SAW agar tidak bersedih ketika orang-orang Yahudi itu tidak masuk Islam. Ketika mereka-mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, di kalangan orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Rasulullah, enggak usah sedih. Yahudi zaman dulu, nenek moyang mereka ini sudah baca Taurat, sudah ngerti maknanya dan artinya, justru mereka rubah-rubah. Ya. Kalau orang Yahudi sekarang zamanmu, ya, ini enggak beriman, ya itu wajar. Nenek moyangnya aja lebih nemen enggak beriman. Nah. Baik, ini sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah isbatul kalam lillah, menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Yasma'una kalam Allah. Yasma'una, mereka mendengar kalam Allah. Baik, ini menunjukkan mengisbatkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan jeleknya takhrif. Jeleknya takhrif, merubah-rubah makna atau lafaz ayat-ayat Allah. Nah, ahlu takhrif itu banyak, orang-orang asyairah dan yang semisalnya. Baik, ini juga dijalankan orang-orang Yahudi. Naam. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pagi ini insyaallah taala. Naam. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.